Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwanuddin wa akhwatillah kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih di dalam pembahasan bab yang keempat dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah taala. Bab yang keempat adalah babul khauf minasyirk, bab takut kepada kesyirikan, yaitu kewajiban kita untuk merasa takut dan merasa khawatir jangan sampai terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang bahaya syirik besar, bahwasanya syirik besar adalah dosa yang tidak terampunkan kalau seseorang itu mati sebelum bertobat dan menyebabkan dia keluar dari Islam murtad. Kemudian dia dipastikan masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya dan seluruh amal ibadahnya terhapus. Inilah di antara bahaya syirik besar yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan mempelajari tentang bahaya syirik kecil. Bahaya syirik kecil. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Para ulama mengatakan syirik kecil itu maknanya adalah kullu dari'atin ila syirkil akbar. Semua sarana atau jalan atau sebab yang bisa menjerumuskan kepada syirik besar, maka itu masuk dalam kategori syirik kecil. Semua perbuatan ataupun ucapan yang bisa menjerumuskan seseorang di dalam syirik besar, maka itulah syirik kecil. Baik, jemaah sekalian, kita masuk pada pembahasan dalil yang ketiga. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, wa fil hadithi أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. Di dalam al-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka beliau ditanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah ar-riya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad atau Burani dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu Abu Nu'aim Al-Ansari, seorang sahabat dari generasi Ansar, wafat di tahun 97 Hijriah. Semoga Allah meridhai beliau. Maka beliau meriwayatkan kepada kita hadis ini. Dan hadis ini ada lanjutannya. Kita bacakan terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullah ta'ala yaumil qiyamah, idza jazan nas bi a'malihim. Allah akan berfirman pada hari kiamat, tatkala Allah telah membalas manusia atas amalan-amalan mereka. Maka Allah katakan kepada orang-orang yang riya di hari kiamat kelak, orang-orang yang dulu di dunia mereka beramal karena riya, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian. Jadi mereka datang menghadap Allah supaya dapat balasan pahala, malah yang terjadi adalah diusir. Pergi kalian, kata Allah, Temui orang-orang yang dulu kalian perlihatkan amalan kalian kepada mereka ketika di dunia. Kemudian lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan daripada mereka? Tentunya mereka tidak mendapatkan balasan apa-apa, karena tidak ada yang bisa membalas di hari tersebut kecuali Allah. Makanya kita katakan Maliki Yawmiddin dalam sholat kita, selalu kita baca Maliki Yawmiddin, Allah dia adalah raja di hari pembalasan. Karena benar-benar di hari ini dia tunjukkan kekuasaannya, hanya dia yang bisa membalas kita. Jemaah sekalian, inilah sebuah hadis yang menunjukkan kepada kita bahaya syirik kecil. Oleh karena itu, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarah beliau mengatakan, "Ma yustafadu min al-hadis." Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini ada 3 pelajaran. Yang pertama adalah syiddatul khauf min al-wuqu fi syirk al-asghar. Wajibnya kita merasa takut, bahkan harusnya sangat takut, jangan sampai terjerumus di dalam syirik kecil, baik syirik kecil secara umum maupun syirik kecil secara khusus. Maksudnya apa jemaah sekalian? Syirik kecil itu banyak. Syirik kecil itu banyak bentuknya. Insyaallah taala di bab-bab yang akan datang akan disebutkan oleh penulis satu persatu rincian contoh-contoh syirik kecil. Seperti bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, atau orang yang mengatakan laulallah summa laulallah walaula fulan, kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Atau orang yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa syaita, sesuai kehendak Allah dan kehendak-Nya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh syirik kecil. Ini syirik kecil secara umum. Hadis ini mengandung peringatan. Karena Nabi SAW mengatakan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kemudian secara khususnya adalah riya. Secara khususnya adalah riya. Riya ini adalah syirik kecil yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW. Beliau khawatir menimpa para sahabat, dan juga dia adalah syirik yang khafi, tersembunyi. Syirik yang tersembunyi di dalam dada, di dalam hati. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal?" Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian melebihi fitnah Dajjal? Kita kalau baca hadis-hadis tentang Dajjal, itu luar biasa fitnah Dajjal. Orang-orang yang tadinya beriman menjadi kafir. Orang-orang yang tadinya dia mau melawan Dajjal, saya mau ketemu Dajjal, saya mau lawan dia, saya mau debat dia, gak taunya terpengaruh jadi kafir. Di tempat di mana dia datang, kemudian mereka beriman kepadanya, maka tempat itu menjadi subur, menjadi makmur. Kalau mereka kafir kepada Allah dan beriman kepada Dajjal, ini ujian di akhir zaman. Ya. Sebaliknya, di tempat di mana dia datang dan mereka kufur kepadanya, tetap beriman kepada Allah, menjadi kering kerontang, menjadi miskin mereka, menjadi susah hidupnya. Maka subhanallah, luar biasa fitnah Dajjal. Banyak orang yang kafir, murtad, keluar dari Islam di akhir zaman ketika turunnya Dajjal. Tapi jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian dibandingkan bencananya Dajjal?" Apa itu? Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Seperti apa contohnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqumu ar-rajul yusalli fa yuzayyin salatahu lima yara min nadri rajulin ilayhi." Seseorang yang berdiri untuk salat, lalu dia bagus-baguskan salatnya. Dia berindah salatnya. Dia tampilkan kekhusyukan, bacaan yang bagus dan seterusnya. Kenapa? Karena merasa ada yang perhatikan. Ini jemaah sekalian, namanya asyirkul khafi, itulah riya. Apa yang dimaksud dengan riya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, riya itu adalah izharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha fayahmadunahu 'alaiha, menampakkan ibadah dengan maksud manusia memujinya dengan sebab ibadah tersebut. Itulah namanya riya. Orang yang menampakkan ibadah supaya dapat pujian. Sama saja dengan sum'ah, orang yang memperdengarkan amal ibadahnya supaya dapat pujian. Maka hadis ini jemaah sekalian menunjukkan kepada kita harus besar rasa takut kita terjerumus di dalam syirik kecil ini. Kenapa? Kata Syekh, wa dzalika min wajhain, dilihat dari dua sisi. Al-awwal, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terjerumus di dalamnya, mengkhawatirkan umatnya terjerumus di dalam syirik ini dengan rasa takut yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takutkan menimpa kalian. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis lain, yang paling aku takutkan melebihi Al-Masih Dajjal. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut. Kalau Nabi takut dan kita enggak takut, maka berarti kita tidak memahami betapa besar bahayanya dan kita tertipu oleh syaitan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan umatnya terjerumus dalam kesyirikan dengan kekhawatiran yang besar, maka tentu wajib bagi kita untuk takut, wajib bagi kita untuk khawatir jangan sampai terjerumus di dalam kesyirikan ini. Ini sisi yang pertama kata Syekh. Adapun sisi yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fi salihin al-kamilin faman dunahum min babi aula, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terjadinya riya ini pada orang-orang soleh yang sempurna, yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya orang-orang soleh yang terbaik, wali-wali Allah yang terbaik, merekalah sadatul awliya, pemimpin para wali, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka saja Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir mereka terjangkit penyakit riya. Maka jemaah sekalian, selain mereka, tentu lebih pantas untuk khawatir, yaitu kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabat terjerumus di dalam riya, tentu kita yang harus lebih khawatir. Karena sahabat tidak kita ragukan lagi, orang-orang yang paling mulia, yang paling hebat iman dan takwanya kepada Allah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan mereka terjerumus di dalam riya. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Pertama karena itu tadi. Riya itu sangat tersembunyi di dalam hati. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhfa min dabibin nahl. Riya itu lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut. Riya itu lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut. Begitulah dia muncul di dalam hati kita, begitu samar. Ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari, bahkan jemaah sekalian, kadang-kadang kita nikmati. Kadang-kadang kita nikmati. Ya. Kemudian yang kedua, karena orang-orang soleh itu, orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarikan untuk menuju kepada syirik besar itu lebih kecil, atau tarikan itu melemah, tarikan godaan terjerumus pada syirik besar itu melemah kalau dia mentauhidkan Allah, kalau dia belajar tauhid. Makanya dalam hadis yang pernah kita sampaikan, setan itu putus asa ngajak mereka berbuat syirik susah. Apa yang dilakukan setan? Bikin saja mereka berpecah belah, mereka saling memusuhi, sibuk antara satu dengan yang lainnya, saling mencela. Supaya apa? Supaya dakwah tauhid yang mereka serukan tidak menyebar ke orang lain. Begitu pula di sini jemaah sekalian, untuk dijerumuskan kepada syirik besar itu lebih sulit. Akan tetapi manusia terjerumus di dalam syirik kecil lebih mudah bagi syaitan. Kenapa jemaah sekalian? Karena di hati manusia ada kecintaan untuk dipuji, ada kecintaan untuk dihargai atau diberikan tempat di hati-hati manusia, ada kecenderungan untuk dimuliakan. Itulah yang dimanfaatkan oleh setan. Itulah yang dimanfaatkan oleh setan. Sampai-sampai para ulama salaf dulu berkata, awwalun zulan min ulumis salihin hubbur ri'asah wa hubbut tasaddur. Yang paling terakhir hilang, penyakit hati yang paling terakhir hilang dari hatinya orang-orang soleh adalah cinta jabatan kepemimpinan dan cinta ke apa namanya, kemasyhuran. Pingin dikenal, pingin dipuji, pingin ditinggikan, pingin diangkat, pingin punya kedudukan khusus. Inilah yang sekalian kata para ulama, penyakit hati yang paling terakhir keluar dari orang-orang soleh. Sampai-sampai Imam Sufyan Az-Zawri rahimahullah ta'ala berkata, ma'alajdu syai'an asyadda alaiya min niyati. Tidak ada penyakit yang aku usaha untuk mengobati yang lebih sulit daripada memperbaiki penyakit niat. Kata beliau, setiap kali aku bisa menyembuhkan penyakit niat, dia muncul dalam bentuk yang lain, dengan warna yang lain. Setiap kali aku sembuhkan penyakit itu, muncul lagi dalam warna yang lain. Terus menerus seperti itu jemaah sekalian. Berarti perlu usaha dan perjuangan. Perlu usaha dan perjuangan. Oleh karena itu jemaah sekalian, berikut kita bahas beberapa terapi. Beberapa terapi agar kita selamat dari riya. Yang pertama itu tadi, perlu usaha dan perjuangan. Perlu adanya usaha, perlu adanya perjuangan, dan perlu adanya pengawasan secara terus-menerus terhadap niat kita. Dan jemaah sekalian, ini masalahnya adalah asas ibadah. Jangan ibadah kita hanya bisa kita berbicara, melepaskan ayat-ayat atau doa-doa, atau tubuh kita bergerak, ruku dan sujud. Yang lebih utama ibadah hati kita. Apa ibadah hati kita? Ikhlas, cinta, harap, takut, khusyuk. Itu ruhnya sholat. Itu adalah ruhnya sholat kita. Kalau kehilangan itu, hanya lisan, hati melayang-layang entah kemana, kemudian hanya anggota tubuh, maka bagaikan tubuh yang tanpa ruh. Begitulah sholat kita. Kalau enggak ada amalan-amalan hatinya, seperti tubuh tanpa ruh. Jadi harus ada usaha. Kapan mulai berusaha? Sebelum beramal. Sepanjang beramal, kontrol terus, usaha terus, luruskan terus. Kapan terganggu oleh riya, luruskan kembali. Luruskan kembali niat kita. Setelah beramal masih perlu, masih, supaya tidak muncul ujub dan sombong. Memang setelah beramal bukan riya lagi, namanya ujub dan sombong. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini yang pertama yang harus kita lakukan, ada usaha. Dan Allah berjanji untuk selalu menolong orang yang berusaha. Allah tidak akan sia-siakan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang memberi, bertakwa, membenarkan surga, kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Jadi Allah akan tolong siapa yang usaha. Wa may yatasabbar yusabbihullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, Allah akan menyabarkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi, ada usaha dari kita, baru Allah menolong. Barulah Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Kemudian, yang berikutnya jemaah sekalian, tentu berdoa. Berdoa kepada Allah supaya dilindungi dari penyakit ini. Supaya dilindungi dari penyakit ini. Mohon memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa khusus. Dan doanya itu sama dengan hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu tentang syirik yang tersembunyi, lebih tersembunyi dari rayapan seekor semut. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyatuhan nasu taqu hadza syirik fa innahu akhfa min dami min nahl. Wahai manusia, hati-hatilah kamu dengan syirik ini, karena syirik ini lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut. Maka ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain yang bertanya adalah Abu Bakar sendiri, ya Rasulullah, bagaimana kita selamat dari kesyirikan ini? Bagaimana kita selamat dari kesyirikan ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, bacalah doa ini. Bacalah doa ini. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepada-Mu dari mempersekutukan-Mu dengan sesuatu apapun yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada-Mu yang tidak kami ketahui. Jadi doanya singkat. Ini doa khusus. Seandainya seseorang tidak hafal doa khusus, ya tidak apa-apa, doa yang sifatnya umum. Minta dilindungi dari kesyirikan, minta dilindungi dari riya. Tetapi untuk ada doa khususnya untuk meminta perlindungan dari riya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Saya ulangi. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ini doa khususnya. Ini yang kedua jemaah sekalian. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Dan minta tolong di sini hendaklah disertai dengan pengharapan yang besar dan ketergantungan hati kepada Allah. Inilah namanya minta tolong berdoa kepada Allah. Jangan hanya ucapan lisan, tapi hati punya harapan yang besar dan penyandaran diri kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan pertolongan. Karena Allah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Ini yang kedua yang harus kita lakukan. Betapa bahayanya riya ini. Betul-betul kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ini juga sangat penting, adalah menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena hakikat orang yang terjerumus dalam riya, sebab utamanya adalah dhaful iman, lemahnya keimanan. Sehingga yang lebih dia harapkan pujian manusia daripada balasan dari Allah. Atau dia mengharapkan balasan dari Allah, dia pun ingin pujian manusia. Itu karena lemahnya keimanan. Itu karena lemahnya keimanan. Kalau begitu harus kuatkan keimanan. Bagaimana menguatkan keimanan? Yang paling utama adalah menuntut ilmu. Ilmu tentang Allah, tentang keagungan dan kebesarannya. Seseorang itu kalau dia mengenal Allah, mengetahui keagungan dan kebesarannya, akan muncul di dalam hatinya sifat al-ihsan. Dan ini tingkatan tertinggi dalam beribadah. Kita harus menggapai tingkatan al-ihsan. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, anta'udallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarahu. Ihsan itu, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka sungguh dia melihatmu. Jadi jemaah sekalian, kuatkan keimanan kita agar ibadah kita mencapai derajat ihsan. Dan ihsan itu ada dua tingkatan. Yang pertama tingkatan musyahadah, yang kedua tingkatan muraqabah. Pertama tingkatan musyahadah, tingkatan melihat Allah. Ketika dia beribadah, dia melihat Allah. Melihat Allah itu ada dua macam. Melihat Allah dengan mata kepala dan melihat Allah dengan mata hati. Apa maknanya di sini? Mata kepala atau mata hati? mata hati, bukan dengan mata kepala. Ada orang-orang mengklaim mereka sudah lihat Allah di dunia dengan mata kepala mereka, padahal setan yang datang, padahal setan yang datang menjerumuskan mereka. Karena Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, dia tidak dapat dicapai oleh pandangan mata, dialah yang mencapai pandangan-pandangan mereka. Nabi SAW ketika ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau sudah melihat Rabbmu? Maka beliau bersabda, nur fa anna arahu, ada cahaya, itulah hijab Allah, bagaimana mungkin aku melihatnya. Nabi Musa AS ketika minta melihat Allah, Allah tampakkan dirinya pada sebuah gunung dan gunung itu hancur lebur ketika disingkap hijab Allah Azza wa Jalla. Gak mungkin bisa melihat Allah di dunia. Tapi ada sebagian orang katanya mereka sudah sampai derajat wali, sudah berjumpa dengan Allah, dan Allah katakan, aku sudah halalkan kepadamu apa yang haram. Ya. Ini kalau sudah sampai derajat wali, itulah kata mereka derajat hakikat. Ya. Antum masih sholat, masih puasa, masih di derajat syariat, masih rendah. Kalau mereka berbuat maksiat secara syariat salah, tapi secara hakikat tidak salah. Itu kalau sudah sampai wali. Jadi bukan melihat dengan mata kepala. Maksud hadis melihat Allah adalah melihat dengan mata hati. Maksudnya apa jemaah sekalian? Melihat dengan mata hati, melihat dengan keyakinan yang kuat, sampai seakan-akan kita saksikan dengan mata kepala, karena saking kuatnya keyakinan kita kepada Allah. Min syiddatil yaqin, karena saking kuatnya keyakinan kepada Allah sampai seakan-akan kita melihatnya dengan mata kepala. Itulah tingkatan musyahadah, tingkatan ihsan. Kalau kita sampai tingkatan itu, maka kita semakin jauh daripada riya. Kalau kita enggak bisa mencapai tingkatan itu, paling tidak di tingkatan kedua, yaitu al-muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, selalu merasa setiap ibadah kita dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan merasa manusia yang menilai, jangan mengharap mereka yang akan memuji kita, tapi harapkan itu dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang ketiga. Kemudian jemaah sekalian, yang keempat, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Jemaah sekalian, rahimani wa rahmatullahi, semoga Allah yang sebetulnya senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Telah kita jelaskan tentang bahaya riya dan terapinya. Terapinya ada lima. Kita ringkas kembali. Yang pertama, apa yang pertama? Ada usaha dan perjuangan terus-menerus mengawasi niat kita. Kalau kita dapatkan niat kita sudah mulai bengkok, kita luruskan kembali. Sejak sebelum beramal, sepanjang beramal, sampai setelah beramal. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan dunia ini. Ini yang pertama. Harus terus-menerus kita ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah. Harus diusahakan. Yang kedua, apa yang kedua? Berdoa, memohon kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah agar dianugerahkan keikhlasan. Dan terdapat doa khusus yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Menguatkan keimanan. Karena hakikat riya berasal dari dhaful iman, lemahnya keimanan. Dan dengan kekuatan iman, seorang hamba menggapai derajat ihsan di dalam ibadah. Apakah derajat musyahadah ataupun al-muraqabah? Musyahadah, menyaksikan Allah, melihat Allah dengan keyakinannya, dengan mata hatinya. Dan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, mengingat. Yang keempat, mengingat atau mengetahui keburukan riya di dunia, balasan bagi orang yang riya di dunia. Dan yang kelima, yang terakhir, ini yang paling berbahaya, balasan terhadap dosa riya di akhirat. Apa balasannya di akhirat? Allah Azza wa Jalla akan mengusir orang-orang yang riya ketika di dunia, disuruh minta balasan pahala dari orang-orang yang dulu mereka pertontonkan amalan mereka ketika di dunia. Dan bahkan jemaah sekalian, tiga jenis manusia yang pertama di azab di hari kiamat, mereka semua adalah ahli ibadah, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berilmu atau ahli Al-Quran, dan orang yang rajin bersedekah. Kenapa mereka yang pertama di azab? Karena riya. Dan ini pembahasan kita yang sekarang, yaitu tentang terhapusnya amalan riya. Terhapusnya amalan riya. Tadi sudah kita jelaskan, riya itu ada dua macam. Yang pertama riya mahdi, riya yang murni, maka semua amalan pelakunya terhapus, karena itu adalah syirik besar. Riya yang mendominasi, atau bahkan murni sama sekali riya, enggak ada sedikit pun karena Allah, atau sedikit sekali, lebih besar adalah riya. Ini adalah syirik besar yang hampir-hampir kata para ulama tidak terjadi pada orang beriman, melainkan mereka itu adalah orang munafik. Ya. Maka riya yang syirik besar terhapus seluruh amalannya. Nah sekarang jemaah sekalian, riya yang syirik kecil. Riya yang syirik kecil. Apa maksud riya syirik kecil? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu adalah yasirur riya, riya yang ringan. Kenapa disebut riya yang ringan? Karena niat utamanya beribadah karena Allah, tapi ada tercampur keinginan untuk dipuji orang. Keinginan untuk dipuji orang, inilah riya yang merupakan syirik kecil. Dan syirik kecil jemaah sekalian, sebagaimana sudah sering kita ingatkan, bukan maknanya dosanya kecil, tetapi syirik kecil itu disebut syirik kecil kalau dibandingkan dengan syirik besar. Akan tetapi dosanya adalah dosa yang terbesar setelah syirik besar. Nah, bagaimana amalan seseorang apabila riaknya itu syirik kecil? Maka riak yang syirik kecil ini terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, riaknya dari awal beribadah. Jadi dari awal beribadah sudah riak. Dari mulai beribadah sudah riak. Dari asalnya sudah riak. Ya. Maka amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Dan ini juga pendapat sejumlah sahabat Nabi Muhammad SAW. Amalannya tertolak. Ini yang pertama. Yang kedua, riaknya baru datang di pertengahan ibadah. Jadi awalnya dia ikhlas, awalnya dia ikhlas, kemudian datang riak di pertengahan ibadah. Makanya jemaah sekalian, kita harus hati-hati. Dan karena ini sering terjadi, ini sering terjadi. Bagaimana nasib amalannya? Nasib amalannya tergantung apa yang dia lakukan. Di sini manusia terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah orang yang berjuang untuk menepis riya tersebut, menghilangkan dari hatinya. Maka jemaah sekalian, tidak berbahaya baginya riya tersebut kalau dia berjuang menghilangkannya. Bahkan para ulama mengatakan dia termasuk mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, dan termasuk di dalam firman Allah dalam surat An-Nazi'at, wa amman khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal maqwa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka baginya adalah surga sebagai tempat tinggalnya. Jadi karena dia takut kepada Rabb-nya, maka dia tepis, dia buang hawa nafsunya untuk dipuji orang. Jadi dia berjuang. Maka riya itu tidak membahayakannya. Walaupun dia sudah datang, tapi dia tepis riya tersebut. Ini jenis orang yang pertama. Yang kedua adalah yang membiarkan riya tersebut. Ini yang masalahnya. Ketika datang riya di pertengahan ibadah, dia biarkan riya tersebut. Maka bagaimana nasib amalannya dalam dua kondisi atau dua keadaan? Keadaan yang pertama, apabila ibadahnya itu merupakan ibadah yang satu paket, dari awal sampai akhirnya berhubungan, awal sampai akhirnya berhubungan, maka seluruh amal ibadahnya tertolak, terhapus pahalanya. Contohnya apa? Sholat, puasa, sholat dan puasa. Ini kan ibadah berhubungan di awal dan akhirnya. Ya, kalau saya tanya seseorang batal wudhu di akhir sholat, maka dia harus berwudhu dan dia ulang kembali dari awal. Gak bisa dia lanjutkan tinggal satu rakaat. Ya. Begitu pula orang puasa. Saya tanya dia puasa, sudah menjelang berbuka batal puasanya. Maka dia harus qadha dari awal. Gak bisa dia qadha satu jam saja. Harus dia qadha dari awal sampai akhir. Ini namanya ibadah yang berhubungan antara awal dan akhir, satu paket. Maka semua amal ibadahnya tertolak. Yang kedua, kalau ibadahnya tidak berhubungan di bagian awalnya dan bagian akhirnya. Contohnya apa? Baca Quran. Ada orang baca Quran 100 ayat, 50 ayat pertama dia ikhlas, 50 ayat yang kedua dia sudah riya. Maka jemaah sekalian, 50 yang pertama dia dapat pahalanya, 50 yang kedua dia tidak dapat pahalanya, terhapus. Maka dia mendapatkan dosa terbesar. Subhanallah, orang beramal bukannya dapat pahala, cuma dapat dosa terbesar dan pahalanya terhapus. Ya, ya. Jadi ini rincian terhapusnya amalan. Baik, jemaah sekalian, ada dua pelajaran lagi. Pelajaran yang kedua kata Syekh, syiddatu syababatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsihi ala hidayatihim wa nusrihi lahum. Hadis yang mulia ini, hadis yang kita bahas ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar wa su'ila anhum faqala riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil? Kata beliau, itulah riya. Maka kata Syekh, hadis ini menunjukkan besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau dan besarnya semangat beliau agar umatnya mendapatkan hidayah dan juga usaha beliau untuk memberi nasihat kepada umatnya. Inilah jemaah sekalian, di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menonjol dalam diri beliau, yaitu punya sifat kasih sayang yang besar kepada umatnya. Oleh karena itu, beliau sangat bersemangat di dalam memberikan petunjuk dan pelajaran agar umatnya mendapatkan hidayah. Inilah sebenarnya tanda kasih sayang yang terbesar. Makanya jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla mengharuskan kita mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi siapapun. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, dan seluruh manusia. Kenapa jemaah sekalian? Harus kita lebih cintai Nabi SAW karena beliau adalah orang yang paling baik kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita lebih mencintai beliau daripada seluruh manusia, walaupun anak kita sendiri, walaupun orang tua kita sendiri. Karena Nabi SAW lebih baik kepada kita dibandingkan siapapun. Apakah orang tua kita sendiri, anak kita, maupun seluruh manusia. Apa kebaikan Nabi SAW kepada kita? Kebaikan beliau kepada kita adalah kebaikan yang terbesar. Apa itu jemaah sekalian? Menunjukkan kita jalan hidayah, menunjukkan kita jalan petunjuk agar kita sampai kepada surga dan selamat dari api neraka. Inilah yang namanya kasih sayang terbesar. Kalau kita sayang kepada orang-orang yang kita cintai, tunjukkan mereka jalan petunjuk. Jangan biarkan mereka terjerumus di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Inilah bukti kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Kita masuk pelajaran terakhir dari hadis ini, kata Syekh, anna syirka yang qasimu ila akbar wa aswar. Hadis ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil. Apa itu syirik besar? Kata Syekh, fal akbar huwa an yusabbiya ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik akbar itu adalah seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa saja jemaah sekalian yang merupakan kekhususan bagi Allah? Secara garis besarnya ada tiga: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya. Contoh syirik dalam rububiyah. Kita meyakini Allah Azza wa Jalla sang pencipta. Inilah tauhid. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kalau ada yang meyakini selain Allah yang menciptakan, itulah syirik dalam rububiyah. Ya. Hanya Allah yang mengatur dan menguasai alam ini dan seluruh makhluknya. Kalau kita yakini ada selain Allah yang ikut mengatur atau bahkan bersaing dengan Allah, maka itu adalah syirik dalam rububiyah. Apa contoh syirik dalam uluhiyah? Mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Itulah syirik di dalam uluhiyah, seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, dan lain-lain. Ya. Contoh syirik di dalam asma wa sifat. Syiriknya orang-orang Nasrani, mereka namakan Allah dengan Bapa. Kalau kita namakan Allah dengan selain namanya, berarti kita mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Makanya hati-hati, jangan sembarang kita namakan Allah bukan dengan nama yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syirik di dalam sifat-sifat Allah, seperti apabila seseorang mengatakan wajah Allah seperti wajahnya bulan, atau wajah bulan sama dengan wajah Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah syirik di dalam sifat Allah Azza wa Jalla. Ini secara garis besar. Syirik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini syirik besar. Adapun syirik kecil, wal asghar, wa ma ata fi nusus annahu syirkun, wa lam yasil ila haddin akbar. Syirik asghar itu, kata Syekh, adalah yang disebutkan di dalam dalil bahwa itu adalah syirik, tetapi dia tidak sampai pada syirik besar. Jadi dikatakan dalam beli ini adalah syirik, namun kenyataannya tidak sampai pada syirik besar. Nah, contohnya bersumpah dengan selain nama Allah. Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Jadi disebut dalam dalil itu adalah syirik. Tapi kalau kita perhatikan, dia tidak sampai pada derajat syirik besar. Kenapa? Karena dia tidak menyamakan Allah dengan nama makhluk yang dia gunakan untuk bersumpah. Contohnya ada orang bersumpah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Muhammad, atau demi Ka'bah, demi Rasul, demi Nabi. Dia sumpah dengan menyebut nama makhluk, tapi dia tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk tersebut. Makanya tidak sampai pada syirik besar, melainkan syirik kecil. Artinya, kalau dia bermaksud menyamakan, bukan lagi syirik kecil, menjadi syirik besar. Ya. Ini jemaah sekalian definisi yang disebutkan para ulama. Akan tetapi para ulama yang lainnya menyebutkan definisi yang lebih mencakup, lebih umum. Seperti yang kita sebutkan tadi, kullu dari akid ila syirkil akbar. Semua sarana yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, itulah syirik kecil. Jadi walaupun tidak dinamakan dalam syariat sebagai syirik, tapi itu bisa mengantarkan kepada syirik, mengantarkan kepada syirik besar, maka itu adalah syirik kecil. Ya. Kemudian apa perbedaannya? Kata Syekh, wal farqu bainahuma. Perbedaannya ada tiga. Yang pertama, anna al-akbar yuhbitu jami'al a'mal wal asghar yuhbitu al-'amal alladhi qarana. Bahwasanya syirik besar menghapuskan seluruh amalan, dan syirik kecil menghapuskan amalan yang menyertainya. Contohnya mas kalian, kalau seseorang rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, dia lakukan itu sudah lebih daripada 50 tahun, lalu dia menyembelih untuk pengagungan, untuk sesajen kepada selain Allah, maka terhapus seluruh amal ibadahnya selama 50 tahun. Na'udzubillah. Itu syirik besar. Adapun syirik kecil, contohnya riya. Seperti yang kita contohkan tadi, kalau dia ibadah dengan ikhlas, amalannya diterima. Kalau dia ibadah dengan riya, amalannya tertolak. Amalannya itu saja, tidak seluruh amalan yang dia lakukan dengan ikhlas. Tapi kalau syirik besar, amalan yang dia lakukan dengan ikhlas sekalipun semuanya terhapus. Karena Allah berfirman, la in asyraka la yaghfirna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalanmu. Surat Az-Zumar ayat 45. Kemudian perbedaan yang kedua kata syekh, annal akbar yukhallidu sahibahu fil nar wal asghar la yujibul khulud fil nar. Bahwasanya syirik besar mengharuskan pelakunya kekal di neraka, sedangkan syirik kecil tidak sampai mengekalkan di neraka. Inilah maksudnya bahaya syirik, terutama syirik besar yang harus kita waspadai, pelakunya kekal di neraka karena Allah sudah haramkan masuk surga sebagaimana surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannata wa mawa'idun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga baginya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Kemudian perbedaan yang ketiga kata syekh, annal akbar yaqulu 'anil billah. Bahwasanya syirik besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, wal asghar la yaqulu 'anil billah. Sedangkan syirik kecil tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad. Dia masih muslim tapi dia disebut muslim dan disebut iman. Orang yang beriman tapi lemah imannya. Ada satu lagi perbedaan yang keempat. Syekh tidak menyebutkan kenapa, karena ulama masih berbeda pendapat, yaitu apakah pelaku syirik kecil diampuni atau tidak. Kalau pelaku syirik besar, ulama sudah sepakat kalau dia mati sebelum bertobat, maka dosanya tidak akan diampuni. Kalau mati sebelum bertobat. Sekarang tentang syirik kecil, apakah dia diampuni atau tidak, maka ulama berbeda pendapat. Kalau dia mati sebelum bertobat, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, sebagian ulama berpendapat syirik kecil juga tidak diampuni. Sebagian mengatakan syirik kecil masuk dalam kategori dosa-dosa yang dibawa kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki diampuni maka diampuni, kalau tidak maka tidak. Intinya tetap kita harus waspada, karena dalil yang menunjukkan, dalil menunjukkan syirik kecil juga tidak diampuni. Dan nampaknya Syekh Shalih Fauzan berpendapat demikian. Makanya beliau tidak sebutkan di perbedaan syirik besar dan syirik kecil, karena beliau berpendapat sama-sama tidak diampuni. Demikian pula Syekh Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga condong kepadanya, karena hadisnya bersifat umum. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya. Ini bersifat umum, tidak disebut apakah syirik besar atau syirik kecil, sehingga bisa bermakna mencakup kedua-duanya, syirik besar maupun syirik kecil. Jadi jemaah sekalian, inilah tiga atau empat perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Harus kita ketahui, karena ada konsekuensi yang berbeda dari setiap bentuk kesyirikan tersebut. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dari penjelasan di sini bahaya riya dan terapinya. Apakah pembagian tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sudah ada. Jawabannya sudah ada. Pembagian tersebut. Buktinya apa? Buktinya adalah istiqra'un nusus. Penelitian ulama secara menyeluruh terhadap seluruh dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang tauhid. Hasilnya apa? Tauhid terbagi tiga. Sebut ayat apa saja, hadis apa saja yang berbicara tentang tauhid tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini. Enggak ada yang keluar. Bahkan ulama kemudian sepakat ijma, tauhid tidak keluar dari tiga macam ini. Ya. Namun penamaannya seperti yang kita kenal sekarang, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, memang tidak disebutkan secara bersamaan. Sama dengan ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh. Makruh juga terbagi dua, makruh tahrim, tahrim, makruh tanzih. Ini hukumnya mubah. Itu baru dirumuskan para ulama penamaannya belakangan. Di masa Nabi SAW tidak ada. Ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Sudah ada di masa Nabi SAW. Kenapa? Karena ayatnya sama, hadisnya sama. Kalau kita kumpulkan seluruh ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, tidak keluar dari tiga macam tauhid ini. Pertama, ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang perbuatan Allah. Tentang perbuatan Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberi manfaat, Allah yang mengabulkan doa, Allah yang mendengarkan dan seterusnya. Ini adalah rububiyah. Inilah namanya rububiyah, mengimani Allah esa dalam perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, ayat-ayat yang mengajak kita beribadah hanya kepada Allah dan melarang kita berbuat kesyirikan. Inilah tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Semua pembicaraan tentang Allah tidak keluar dari tiga macam ini. Ya. Datangkan ayat apapun atau hadis apapun, tidak akan keluar dari tiga macam tauhid ini. Makanya ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pembagian tauhid ini. Ya. Doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal khatri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Apakah kafir di sini yang dimaksud adalah kesyirikan? Kesyirikan termasuk. Setiap kesyirikan adalah kekafiran. Tapi tidak setiap kekafiran itu kesyirikan. Setiap syirik besar adalah penyebab kafir. Namun kekafiran lebih luas. Tidak setiap kekafiran itu kesyirikan. Contohnya orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, dia tidak musyrik, tapi dia sama dengan orang musyrik, kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, ya. Sebagaimana firman Allah, Qul a'billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian menghina, memperolok-olok, menjadikan sebagai bahan tertawaan atau candaan? Tidak usah kalian cari-cari udur, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Ya. Jadi bisa saja kafir tapi tidak musyrik, tapi setiap musyrik itu kafir. Ya. Apakah ada hadis yang menyatakan tidak akan berkumpul dua rasa aman dan dua rasa takut? Siapa yang merasa aman di dunia ini akan merasa takut di akhirat nanti, dan siapa yang merasa takut di dunia ini akan merasa aman di akhirat. Bagaimana bila kita selalu merasa khawatir bahkan terhadap hal-hal yang kecil seperti merasa pakaian terkena najis dan perasaan buang angin pada sholat memanasnya? Ya mas kalian, hadisnya sahih tapi pengertiannya bukan seperti ini. Hadisnya sahih, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis qudsi. Allah berfirman, "Wa izzati la ajma'u li 'abdi khawfayn wa la ajma'u lahu 'annayn." Demi kemuliaan kata Allah, aku tidak akan mengumpulkan untuk hamba-Ku dua rasa takut dan dua rasa aman. Apa maknanya jemaah sekalian? Lanjutan hadis menyebutkan kata Allah Azza wa Jalla, "Idza aminani fid dunya akhaftuhu yawm al-qiyamah." Kalau seorang hamba merasa aman kepada dirinya, merasa aman, artinya dia tak takut kepada Allah. Maka aku akan membuat dia takut di hari kiamat. Merasa aman artinya dia tak takut kepada Allah. Maka kata Allah, aku akan membuat dia takut di hari kiamat. Wa man khafani fid dunya amantuhu yawmal qiyamah. Sebaliknya, orang yang takut kepada dirinya, aku akan memberikan keamanan baginya ketika di dunia. Jadi jelas maksud hadis itu, dilanjutkan hadisnya. Orang yang akan ditimpakan rasa takut di hari kiamat adalah yang tidak takut kepada Allah di dunia. Karena dia tidak takut kepada Allah, dia tinggalkan perintah Allah dan dia melanggar larangan Allah. Tapi kalau dia takut kepada Allah, dia selalu taat kepada Allah, maka di hari kiamat Allah berikan keamanan kepadanya. Itu maknanya. Itu maknanya. Ya. Adapun yang ditanyakan di sini, ini namanya was-was di dalam bersuci. Ini bagian dari permainan setan. Yuwaswisu fi suduril nas, membuat manusia itu was-was. Ya. Ini termasuk permainan setan, membuat kita ragu-ragu di dalam bersuci. Maka jemaah sekalian, bagaimana menghilangkan ini? Ada satu kaidah penting, makanya di sini pentingnya belajar fikih. Kita pahami fikih ibadah, fikih taharah terutama, supaya hilang was-was seperti ini. Kalau kita kenali ada satu kaidah penting, al-yaqin la yazulu bisyak. Ini kaidah penting untuk menghilangkan was-was. Keyakinan itu tidak boleh hilang atau tidak akan hilang dengan keraguan. Jemaah sekalian, ini kaidah penting. Paham ini. Ini akan membantu kita menghilangkan was-was. Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kecuali yakin baru yakin sebelumnya hilang. Ada keyakinan baru sehingga keyakinan sebelumnya hilang. Kalau baru keraguan, maka keyakinan sebelumnya belum hilang. Contoh. Nah, ini contohnya ada terjadi di masa Nabi SAW. Ada seorang sahabat perutnya muat. Perutnya muat sehingga dia menjadi ragu, jangan-jangan sudah muat lagi. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yamsarif hatta yasma'a sawti, hatta yasma'a sawtan aw yajidariha." Jangan dia tinggalkan salatnya sampai dia mendengarkan suara atau mencium baunya. Kalau sudah mendengar suara dan mencium baunya, kan dia jadi yakin. Ya. Maksudnya kalau dia dalam kondisi ragu, kalau sudah yakin, enggak usah tunggu dengar suara. Enggak usah tunggu cium baunya. Kalau sudah yakin, ya, yakin. Walaupun enggak bersuara, walaupun enggak cium bau. Karena bisa jadi kan orang dia buang angin, enggak ada suaranya, senyap. Dan juga enggak ada baunya. Enggak mungkin dia enggak kecium, orang lain kecium. Kalau sudah yakin, maka dia berhenti sholatnya. Kalau dia dalam kondisi ragu, enggak boleh dia tinggalkan sholatnya sampai dia yakin. Bagaimana yakinnya? Dengarkan suaranya atau cium baunya. Ya. Nah, itulah hadis ini. Dari hadis ini ulama kemudian menetapkan kaidah yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Ya. Jadi, kalau ragu sudah tinggalkan keraguan itu. Ya. Pakaian kita. Kita yakin ketika pakai sudah dicuci, sudah disetrika, malah sudah wangi. Kemudian kita tadi keluar dari WC, jangan-jangan sudah jalan najis. Tidak usah dianggap keraguan itu. Tidak bisa menghilangkan keyakinan. Kecuali kita lihat jelas-jelas, wah ini najis. Barulah tadi najis. Bagaimana solusinya? Bersihkan saja bagian itu. Tidak harus dicuci semuanya. Bersihkan saja bagian yang kena najis tersebut. Ya, seperti itu. Wallahualam. Bagaimana hukum perakiran cuaca esok hari di berita-berita? Apakah syirik? Jawabannya tidak. Sebab dia memperkirakan dengan ilmiah, bisa dibuktikan secara ilmiah, dengan percobaan, dengan pengamatan. Apa pengamatannya? Sudah diamati di hari-hari yang lalu, kalau angin mengarah ke selatan misalkan, terjadi hujan di kota ini dan kota itu. Sudah diamati di hari-hari yang lalu. Maka berdasarkan perakiraan pengamatan itu, ditetapkan perakiraan. Berdasarkan pengamatan di hari-hari sebelumnya, ditetapkan perkiraan. Dan namanya juga perkiraan, tidak boleh kita pastikan. Nah, pertama dia bukan syirik karena bukan melalui perdukunan. Karena bukan melalui perdukunan. Perdukunan itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, misalnya orang mengatakan kamu bintangnya Libra, lahir bulan September, maka jodoh kamu di tahun ini kamu menikah lagi kayaknya. Misalkan. Ini nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Nggak bisa dijelaskan. Ya. Jadi kalau bisa dijelaskan secara ilmiah, makin bukan syirik. Tapi nggak bisa kita pastikan pasti besok hujan. Nggak bisa. Itu hanya perkiraan. Bisa saja nggak hujan. Bisa saja tiba-tiba terjadi perubahan cuaca lagi. Ya. Selama kita tidak pastikan, tidak masalah. Bagaimana kita harus beramalan terhadap orang yang syirik? Kalau dia muslim terjerumus dalam kesyirikan, kita nasihati. Wajib bagi kita menasihati supaya dia bertobat dari kesyirikan tersebut. Ya. Seandainya dia murtad sekalipun atau orang kafir asli, maka diizinkan bagi kita untuk bermuamalah dengan mereka secara duniawi. Termasuk berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitum ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Apa maksudnya berlaku baik kepada mereka? Dalam hal duniawi, bukan mereka mau adakan ibadah lalu kita bantu, atau mereka mau bangun gereja kita bantu, atau mereka mau bikin perayaan kita bantu, bukan seperti itu. Tapi kita bantu, dia lapar kita kasih makan, dia butuh obat kita kasih obat, dan bahkan itu metode pendekatan yang dilakukan Nabi SAW kepada orang kafir dahulu dengan memberikan hadiah-hadiah kepada mereka. Jadi boleh. Bermuamalah dalam duniawi seperti jual beli tidak masalah. Berjual beli, hutang piutang sekalipun, gadai menggadai sekalipun, tapi kita tidak boleh mengikuti riba mereka. Karena mereka enggak peduli mau riba mau apa, yang penting untung. Kita enggak boleh ikutan. Boleh kita bermuamalah dengan mereka, tapi jangan terima riba. Nabi SAW gadai menggadai dengan orang Yahudi, tapi beliau tidak mengikuti riba mereka. Jadi ini haknya buat. Ini sifatnya buat. Ya. Apakah termasuk bagian dari tauhid ketika meyakini bahwa segala kesulitan hidup sebagai akibat dari perbuatan dosa-dosa kita, dan bolehkah kita berharap agar kesulitan itu menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa kita? Iya, itu termasuk tauhid. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, kata Allah Azza wa Jalla, apapun musibah yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian sendiri. Itu pun kata Allah, wayaghfur kathir. Allah sudah ampuni kebanyakan. Jadi hanya sebagian kecil dosa kita Allah berikan musibah di dunia sebagai hukuman bagi kita. Kebanyakannya Allah ampuni. Juga firman Allah, dzahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahu ba'd alladhi 'amila 'allahum yarji'un. Nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Karena ulah tangan-tangan manusia, dosa-dosa mereka. Karena dosa-dosa mereka. Supaya apa Allah timpakan? Agar Allah membuat mereka merasakan sebagian, bukan semuanya, sebagian dosa yang mereka kerjakan. Supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Itulah hikmahnya jemaah sekalian. Itu tanda cinta Allah. Makanya dalam hadis Bukhari, mayuridillahu bihi khairan yusibbihi. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah timpakan musibah. Dan juga betul menghapus dosa-dosa kita bagi orang beriman. Musibah itu menghapus dosa, di samping sebagai azab, hukuman, teguran, dan juga bisa menjadi menghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min musibatin musibul muslim illa kafarallahu anhu biha khotayahu hatta syaqqat syaqqah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali itu akan menjadi menghapus dosanya, walaupun hanya duri kecil menusuk dirinya. Dan juga pahala sabar. Subhanallah, banyak sekali manfaat musibah, pahala sabar. Inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang sabar itu tanpa terhitung. Tapi bagaimana kalau dia orang baik, orang taat? Masih juga ditimpa musibah. Itulah namanya ujian. Ya. Namun sifat orang-orang saleh ketika ditimpa musibah. Yang pertama mereka ingat dosa. Ya, makanya ulama salaf dulu kalau ditimpa musibah, dia jadi ingat dosa 20 tahun yang lalu. Dia jadi ingat dosa 20 tahun yang lalu kalau dia ditimpa musibah. Ya. Kalau kita enggak tahu dosa yang mana. Saking banyak dosanya enggak tahu dosa yang mana ini. Subhanallah. Jadi itu sifat orang saleh. Pertama ditimpa musibah, ingat dosa istighfar kepada ampun kepada Allah yang sebejala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wa ma nazzala bala'un illa bi dhanbin. Wa ma rufi'at bala'un illa bi istighfarin." Tidaklah musibah itu datang kecuali dosa, kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu Allah hilangkan kecuali dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Apa yang mengatakan Musti Allah termasuk syirik dalam asma wa sifat? Sepatutnya dihindari teman sekalian. Sepatutnya dihindari. Bisa saja termasuk kesyirikan menamakan Allah dengan selain namanya. Menamakan Allah dengan selain namanya adalah termasuk kesyirikan. Kalau seseorang itu bermaksud menamakan Allah dengan Gusti dan lain-lain, maka itu termasuk kesyirikan. Karena itu bukan nama Allah. Itu bukan nama Allah. Tetapi kalau dia hanya handal menerjemahkan nama Allah, maka tidak mengapa. Saya tidak tahu apa arti Gusti. Kalau dia cocok dengan penerjemahan nama Allah, tidak mengapa. Seperti kita mengatakan Allah yang maha penyayang. Yang maha penyayang bukan nama Allah. Nama Allah Rahman. Yang maha penyayang adalah terjemahan dari nama Allah. Nama Allahnya adalah Ar-Rahman. Kalau sekedar penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia namakan Allah dengan makna, kalau di Arab kan tidak ada nama Allah seperti itu. Contohnya orang-orang saat ini menyebut Bapa, di Arab kan jadi Al-Hab, tidak ada nama Allah seperti itu. Maka itulah kesyirikannya. Begitu pula Ustazi. Nanti tanya orang Arab, apa artinya? Sebelum datang ke kajian, saya ditanya mau kemana sama teman-teman saya. Lalu saya berbohong mengatakan saya mau ke rumah saudara. Padahal saya mau ke kajian. Bagaimana dengan Ustaz? Apakah saya berdosa? Saya cuma mau menghindar dari dia. Iya, ya, itu berdosa. Berbohong tidak dibolehkan dalam kondisi seperti itu, kecuali dalam kondisi darurat. Itu pun lebih bagus. Apa namanya? Tauriah. Kondisi darurat seperti itu, ada orang mencari seorang, cari bawa orang. Ya. Di mana dia? Tidak boleh kita jujur. Matilah dia. Harus kita berbohong. Wajib kita berbohong. Saya tidak tahu, mungkin dia sudah pergi. Tapi kalau kita tahu dia, itu lebih bagus. Ya. Ya, misalkan kita jalan sedikit, kemudian kita katakan, sejak saya berdiri di sini, saya tidak lihat dia. Ya. Tadi waktu di sana saya lihat. Itu lebih bagus, tahu dia. Jangan berbohong. Itu lebih awal. Tapi kalau tidak bisa tahu dia, harus berbohong, maka tidak mengapa. Ya. Dan jemaah sekalian, termasuk tipuan setan kata para ulama, orang yang takut teriak jadi cancel ibadahnya. Ini tipuan setan juga. Hati-hati. Tidak jadi ibadah. Kenapa takut teriak? Kenapa dia meninggalkan ibadah? Berarti sebabnya karena manusia. Kalau yang ibadah karena dia, karena ingin dipuji. Kalau yang ibadah, yang gagal ibadah karena takut riya, berarti karena tidak ingin dipuji. Berarti dua-duanya karena manusia, bukan karena Allah. Jadi ini termasuk tipuan setan. Yang harusnya dia lakukan adalah berjuang. Makanya tadi sudah kita jelaskan, berjuang, hilangkan, luruskan kembali niatnya, terus beribadah. Itu kalau masalah riya. Beda dengan masalah belum tahu ilmunya. Kalau belum tahu ilmunya, jangan lakukan. Kan beda. Kalau muncul riya, hilangkan riyanya. Tapi kalau belum tahu ilmunya, jangan dilakukan. Cancel ibadahnya. Jangan dilakukan. Ya. Kalau belum tahu ilmunya, sampai kita yakin ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat riya vs salat enggak khusyuk, mana yang lebih baik? Ya. Kalau salat riya, salatnya tidak sah, tidak diterima. Tidak berpahala. Kalau dia tidak khusyuk, pahalanya kurang. Berarti mana yang lebih baik? Yang tidak khusyuk. Yang lebih baik, yang khusyuk, tidak diberi. itu yang dia inginkan ketika dia mempertontonkan amalannya. Kalau dia mempertontonkan amalan supaya diikuti orang, itu namanya dakwah. Itu namanya dakwah. Sampai-sampai Nabi SAW pernah sholat naik di atas mimbar. Naik di atas mimbar supaya belakang-belakang bisa lihat beliau. Setelah sholat beliau mengatakan, innama fa'altu hadza litatammu bihi wa ta'lamu sholati. Aku lakukan ini supaya kalian ikut sholatku dan kalian mengerti beginilah cara aku sholat. Jadi sengaja Nabi SAW melakukan ibadah sampai naik mimbar supaya bisa dilihat semua orang agar mereka mengikuti. Bahkan itu adalah dakwah, cara mengajar. Ya. Cara mengajar kita melakukan ibadah terang-terangan bisa dilihat orang. Ya. Jadi betul-betul niat memiliki peran utama. Hanya beda tipis, sama-sama memperlihatkan ibadah. Satunya niat supaya diikuti, satunya niat agar diikuti orang. Satunya ibadah, bahkan ibadah yang sangat agung, dia mati pun ibadahnya masih bisa mengalir kalau banyak orang ikut, apalagi di sosmed. Makin banyak yang share, makin banyak yang ikut, maka makin banyak pahala. Begitu pula kalau dia sebarkan dosa, makin banyak yang share, makin banyak yang ikut, dosanya pun makin banyak. Satunya lagi dia dapat dosa. Ya. Apa hukum dari tauhid asma sifat mengenai perkataan Allah Maha Muratis? Apakah syirik? Berarti menamakan Allah dengan selain namanya, itu adalah syirik dalam asma wa sifat. Ya. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim bukan Maha Muratis. Apabila dalam beribadah dan beramal di dalam hati kita tidak sengaja terkena penyakit riya, apakah amalan ibadah kita sia-sia dan apakah tidak dikembalikan pahalanya dengan cara beristighfar kepada Allah? Tadi sudah kita jelaskan. Kalau datang di hati kita, kita biarkan, maka menjadi sia-sia pahala kita. Ya, tergantung jenis ibadahnya. Bisa sia-sia semuanya, bisa sebagian yang terkena riya saja. Tapi kalau kita berjuang menghilangkan, maka kita selamat, bahkan kita termasuk menjadi pekerjaan di jalan Allah. Ya. Jadi jangan dibiarkan. Makanya hati harus hadir ketika ibadah. Hati harus hadir ketika ibadah. Saya sering dengar sebutan Allah Subhanahu wa Taala dan Allah Azza wa Jalla. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya adalah pengagungan kepada Allah. Subhanahu wa Taala artinya Maha Suci Allah dan Maha Tinggi. Azza wa Jalla artinya Maha Mulia dan Maha Agung. Dua-duanya adalah persifatan kepada Allah. Dua-duanya adalah persifatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mau nanya tentang hukum menaruh tulisan Masya Allah di kaca belakang mobil agar tidak terkena air, apa yang termasuk tamimah, syirik kecil atau besar? Tulisan Masya Allah di belakang mobil agar tidak terkena air. Jemaah sekalian, ini termasuk sesuatu yang kita perlu dalilnya. Kita perlu dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, sepatutnya kita jauhi. Sepatutnya kita hindari kalau tidak ada dalilnya. Ya. Karena minta perlindungan dari ayat itu dengan cara berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Atau dengan membaca Al-Quran. Contohnya ayat kursi. Atau tiga kul, kul wallahu ahad, kul wallahu bil falaq, kul wallahu bil nas. Itu ayat-ayat minta perlindungan dari segala bahaya. Jadi kita disuruh baca, bukan disuruh nulis kemudian tempelkan di mobil atau di pintu rumah. Yang disuruh adalah baca, tapi tidak sampai tingkat kesyirikan. Apakah termasuk sunnah jika seorang suami memotivasi keluarganya dengan berkata, "Ayo baca Al-Quran, abis saja yang bekerja bisa baca pas istirahat, apalagi umminya punya waktu lebih banyak di rumah." Ya. Niat suami tersebut hanya untuk memotivasi, tidak ada keinginan untuk dipuji. Mohon ustaznya, apakah ada cara lain untuk motivasi selain ucapan di atas? Tidak mengapa, insya Allah. Kembali ke niat tadi, disebut riya atau sunnah kalau ingin dipuji. namun yang terbaik kalau kita contohkan orang lain, jangan kita. Kenapa? Karena bisa muncul ujung kan? Bisa muncul ujung. Makanya Nabi SAW melarang kita memuji orang di depan dia. Ada seorang memuji sahabatnya di depan dia. Nabi SAW mengatakan, waila qatta unuka sahibi. Celaka engkau, kamu telah memenggal lehernya. Kenapa? Nabi SAW khawatir pujian itu menjerumuskan dia di dalam ujub. Ya. Tapi jemaah sekalian, ini juga perlu kita ingatkan, seandainya kita dipuji dan kita tidak mengharapkan, maka itu kebaikan bagi kita kalau tidak menjerumuskan kita kepada sifat ujub. Ya. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda tentang orang mukmin beramal soleh lalu dipuji. Beliau bersabda, tilka ajil busyrul mukmin, itu adalah kabar gembira yang dipercepat bagi seorang mukmin. Ya. Namun kalau menjerumuskan dia dalam ujub, maka itu musibah. Makanya Nabi SAW melarang memuji di depan orang itu. Ya, kalau memuji di belakang dia, jangan di depan dia, nanti muncul riaknya dia atau ujung-ujungnya. Jadi itu yang dikhawatirkan. Kalau kita contohkan yang lain, maka lebih bagus. Toh masih banyak contoh yang lebih baik dari kita kan? Ya, ulama salaf dahulu terutama, apalagi Nabi SAW dan para sahabat, itulah contoh yang terbaik bagi kita. Betulkah meninggalkan ibadah karena orang lain termasuk riya? Seperti yang kita jelaskan tadi, bisa saja dia tinggalkan karena takut dipuji, bukan karena Allah dia tinggalkan, melainkan karena takut dipuji. Bila sudah bertobat dari dosa kesyirikan, maka pahalanya akan dikembalikan. Apakah demikian? Iya, insya Allah dikembalikan pahalanya. Sebab ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang dihapuskan pahalanya, maka Allah mengatakan, wa matu wa hum kafir, mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi sampai mati dalam keadaan kafir. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Amr bin Al-As ketika dia mau masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi ada syarat. Syaratnya dosa-dosa saya diampuni selama masa jahiliyah. Ya. Kata Nabi SAW, kamu belum kasih syarat, kenapa enggak akan diampuni dosamu? Kata beliau, amal ta'alam ya amal. Anak Islam, dia jujur makamnya. Tidakkah kamu tahu lain apa? Bahwa masuk Islam, mentauhidkan Allah, meninggalkan dosa kesyirikan, itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Mafhum hadis ini kata para ulama, kebaikannya yang tidak terhapus. Dosa-dosanya saja terhapus, kebaikannya tetap. Itulah jemaah sekalian keutamaan tauhid. Jadi yang dihapus selama-lamanya apabila dia tidak tobat sampai mati. Kalau dia tobat insyaallah, ibadahnya yang sudah terhapuskan kesyirikan yang dilakukan akan kembali. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ini lebih. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.